Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. Ibar Allah isma'u qawlahu azza wa jalla fi muhkam tanzilih. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam innamal a'mal bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أرشدني وإياكم الله. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan kita ucapkan kalimat tahmid berikut ini. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحة. Bapak Ibu yang kami muliakan, judul kita bagus, kalimat papan ini dihilangkan saja. Titian siratal mustaqim. Mana ada papan nanti di sana? Hangus. Titian siratal mustaqim. Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, engkau cinta tidak kepadaku? Biasa kebiasaan ibu-ibu biasanya gitu tuh Pak. Istri kita agak nyinyir bertanya, abang sayang enggak? Udah cinta enggak? Padahal kita sudah hampir tiap sebentar mengatakan I love you. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Gata aja telingonya kok. Ulang balik. Biasa. Suatu hari Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di Padang Mahsyar, engkau ingat enggak dengan aku? Di Padang Mahsyar, ya Rasulullah, apakah engkau sudi mengingatku? Apa kata Rasul? Hai Aisyah, dalam tiga keadaan, setiap orang, termasuk aku, akan melupakan semuanya, yang dia ingat hanya dirinya saja. Setiap orang tidak akan peduli apapun dan siapapun, yang dia pedulikan hanyalah dirinya saja. Termasuk aku, hai Aisyah. Pertama, ketika seseorang sedang menjalani hisab. Saat dia menjalani hisab, menegangkan. Yang kedua, ketika amalannya sedang ditimbang, dirinya ditimbang, amalannya ditimbang, catatan amalannya ditimbang. Menurut para ulama salafus saleh, yang ditimbang itu tiga. Diri kita ditimbang, amalan-amalan kita dijadikan benda oleh Allah, diletakkan dalam pemberat timbangan, ditimbang. Kemudian catatan amal itu juga ditimbang, mana yang paling banyak catatan amalnya. Ketika penimbangan sedang berjalan, orang tidak peduli dengan siapapun. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, di atas titian, orang tidak peduli dengan yang lain. Udah tunggu awak, anak bercita tu. Oi Uwan, oi Ajok Mas, enggak ada cerita. Orang tidak akan peduli dengan siapapun kecuali hanya dirinya. Dan mari kita dengarkan apa yang akan terjadi di atas titian. Saudaraku, urut-urutan kejadian setelah padang mahsyar selesai, manusia terbelah dua, kafir dan yang ada iman kepada Allah. Di antara yang ada iman kepada Allah ini, ada yang pura-pura beriman di dunia, merasa dirinya muslim tapi dia munafik. Yang orang kafir langsung diseret, tidak mengalami hisab, diseret dengan paksa, dihalau dengan kekerasan oleh malaikat-malaikat yang tidak punya hati, tak punya perasaan. Malaikat-malaikat ini besar-besar dan perkasa, bengis-bengis dan sangat kejam, dihalau menuju neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir dihalau, diseret, digiring dengan paksa, dengan kekerasan, ila jahannam, menuju neraka jahannam. Zumara, dalam keadaan bergelombang-gelombang. Ada yang mencoba melarikan diri, diambil oleh malaikat, digabungkan lagi, ditendang seperti ada kutu-kutu yang berusaha untuk lari dari rombongannya, dihalau oleh malaikat-malaikat ini dan terus digiring menuju pintu neraka. Ini orang kafir. Sementara orang mukmin dengan munafik dihisab, mereka mengalami hisab. Proses padang mahsyar akan dirasakan oleh orang-orang ini. Wahai ibu bapak yang kami muliakan, setelah mereka menjalani fase-fase yang wajib dialami dan dijalani di padang mahsyar, mereka pun dimasukkan ke satu pintu, yang mana pintu itu besarnya hanya Allah yang maha tahu. Tapi uniknya, pintu itu besar. Siapapun yang sudah masuk melintasi pintu itu, di sini terang benderang padang mahsyar, di sini gelap gulita. Buka surat Al-Hadid, surat 57 ayat 12 ayat 13. Lihat sekarang di sana. Yang ada aplikasi Al-Quran di HP-nya dibuka. Surat 57, surat Al-Hadid, lihat ayat 12, ayat 13. Jazakallah khair. Apa yang terjadi? Lihat di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum saya bacakan ayatnya, kondisi ketika orang melintasi gerbang yang maha besar itu, di mana di sini terang dan di situ adalah proses padang mahsyar, yang lamanya padang mahsyar itu 50 alfasanah. Lamanya di padang mahsyar itu adalah 50.000 tahun. Saya kemarin di Arafah, panas. Panas, Pak. Saya mencari tenda istri saya berada, harus jalan kaki hampir 5 jam. Di bawah terik panas matahari. Saya pakai payung, anginnya saja panas. Di siang bolong. Setengah hari hampir berkunang-kunang kepala saya. Perjalanan cukup panjang dari ujung Arafah yang sini ke ujung Arafah yang sana. Saya mencari istri saya. Setelah dengan susah payah mencari, ketemulah lokasi maktabnya berapa. Singkatnya, saya akhirnya sampai dan jumpa. Panas, haus tidak terkira-kira. Saya mencari langsung air untuk saya siramkan ke kepala. dan saya minum air. Kemudian saya duduk, langsung ditodong oleh orang-orang sekitar saya, kasih kami ceramah. Saya katakan, baik, tapi tunjukkan kepada saya di mana istri saya. Kata mereka, kami carikan, tapi kasih kami ceramah. Siap, saya bilang. Ternyata tidak ada yang mau jalan. Kenapa? Karena semuanya pengen dengar ceramah. Nah, iyalah, jadi sandera saya dulu. Coba lihat, hanya 5 jam jalan. Hanya 5 jam jalan. Sudah hampir saya merasa betapa beratnya perjalanan di tengah teriknya panas matahari di padang Arafah. Dan itu pakai payung. Pakai payung. Air yang saya bawa berbotol-botol di tengah jalan satu persatu habis. Sampai saya ke titik sana. 5 jam baru. Ini adalah khamsina alfasana. 50 ribu tahun. Di padang mahsyar tidak ada malam. Siang, saya pernah waktu di Mesir. Dulu waktu mendapatkan visa mau haji di Mesir itu antri kami dari jam 2 subuh, Pak. Saking panjangnya antri. Besok satu persatu jam ketika jam 8 mulai dibuka, satu persatu kami yang jauh sana bergerak, masuklah matahari terbit. Masih dilihat ada 300 meter lagi. Terus bergerak di bawah terik matahari. Sudah ada yang pingsan, Pak. Di antara mahasiswa ada yang pingsan. Ada mahasiswa Indonesia, ada mahasiswa Filipina, mahasiswa Thailand, mahasiswa. Antri mengambil visa. Kayak gitu gaya dulu ya. Waktu itu saya masih tahun 1993. Kemudian kaum muslimin. Udah mau dekat, biasa orang Mesir. Khalas bukrah. Kalas bukroh, enak aja dia bilang. Dari jam 2 subuh kita datang, pas kira 2-3 meter lagi, kalas bukroh. Apa itu kalas bukroh? Finish, it's closing, tomorrow. Kalau di awal ada yang damak bangkakannya. Berkunang-kunang mata kita, enggak bisa tidur kita. Itu baru setengah hari, tuan-tuan. Setengah hari. Pengalaman-pengalaman begini, kalau kita layangkan bagaimana keadaan nasib kita nanti di padang mahsyar, tak mampu bayangkan kita, ya Allah, khamsina alfasana, tidak ada payung, tidak ada minuman, tidak ada apapun yang bisa membuat kita sedikit saja bisa rehat. Tempat duduk pun tidak ada, orang yang peduli pun tidak ada, pangkat jabatan hanya tinggal masa lalu bagaikan mimpi kenangan yang pernah lewat dalam kehidupan kita dulu di dunia. Semuanya sudah berakhir. Bahkan yang paling menyedihkan, raja-raja, para penguasa, presiden-presiden yang dulu di dunia hidup dan berkuasa menzalimi Islam dan kaum ulama, para ulama, mereka-mereka ini akan seperti kutu sebesar-besar jagung di padang mahsyar, kata Rasulullah, diinjak-injak oleh orang yang tidak terkira-kira banyaknya di padang mahsyar. Jadi nanti kalau mau cari Fir'aun, jangan nyarinya kayak gini, jangan nyari Fir'aun tuh kayak gitu. Cari Fir'aun, kata Rasulullah, cari ke bawah, cari dia ke bawah, nyari Namrus, cari ke bawah. Siapapun penguasa-penguasa yang melawan dakwah, yang memerangi ulama, yang memerangi para ahli ilmu, yang membenci kebenaran yang datang dari langit, maka mencari mereka nanti bukan kayak gini ya, manyu. Tapi cari dia ke bawah, mudah-mudahan nampak. Mereka lari ke sana kemari, kata Rasulullah, karena menghindarkan pijakan-pijakan orang. Ini oke, padang mahsyar. Saya tidak cerita padang mahsyar, karena judul kita bukan padang mahsyar. Harusnya judulnya dari padang mahsyar dulu nih. Ini loncatnya terlalu jauh, ketitian langsung. Tapi tak apa-apa. Masuk ketitian, orang kafir sudah digelandang menuju ke neraka. Orang beriman dan yang merasa dulu adalah orang Islam, digiring menuju ke gerbang. Di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Dzalika huwal fawzul 'adzim. Ketika menyeberang, melintasi gerbang daripada pintu raksasa, pintu besar itu, langsung gelap gulita. Ini terang, ini gelap gulita. Padahal tidak ada yang menutupi. Nganganya besar. Tapi kok bisa gelap? Gelap segelap-gelapnya. Betul-betul tidak ada sedikit pun cahaya. Tapi unik. Saat orang beriman melintas, yang memang benar-benar beriman, langsung kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, orang-orang yang jujur dengan imannya di dunia, orang-orang yang menahan diri dari hawa nafsu dan syahwatnya, orang-orang yang menundukkan dirinya diperintah oleh Allah dan oleh Rasulnya, orang-orang yang mengorbankan semua kepentingan dunia demi menyelamatkan akhiratnya, orang-orang yang dulu berjuang, berkorban, berjihad, berdakwah, orang-orang yang beramal soleh dengan sabar, ketika mereka melintas, langsung terang benderanglah diri mereka. Ada orang beriman nanti, kata Rasulullah, ketika telah melewati gerbang itu, terangnya dia sebesar gunung cahaya yang dia miliki. Ada orang yang terang dirinya sebesar bukit. Ada orang yang beriman, terang dirinya seperti Jabal Rumah, bukit pemanah yang ada di Uhud. Ada orang yang terang dirinya hanya sebesar unta. Ada orang yang terangnya cuma sini saja. Ada orang yang terangnya hanya satu jari. Dan yang paling tipis terangnya adalah satu ruas kuku. Dengan ini dia mencoba menyenteri jalannya dengan cahayanya sedikit itu. Ibarat kita punya senter yang mencis itu. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Ya kayak gitu. Dengan cahaya kecil. Nah, yang sama sekali tidak punya cahaya adalah munafiqun. Betul-betul tak punya cahaya mereka. Bagaimanapun, Pak, saya pernah bawa mobil tua, mobil Hijet 1000 ya. Mobil sudah tua. Saya bawa dari Bukit Tinggi ke Pekumbuh. Hujan gerimis. Lampu mobil mati. AC tidak ada, santiang mana. Saya harus jalan. Yang ada cuma lampu yang dari Manchester ini. Ya. Lalu saya mulai menyenter dengan bawa setir. Sulit enggak itu? Saya mencoba berjalan dengan perlahan-lahan. Saya mengandalkan kalau ada mobil yang lewat, saya agak mengejar sedikit dengan mobil tua itu. Ini mobil pertama yang saya punya. Alhamdulillah, dari Bukit Tinggi ke Pekumbuh 2 jam sampai. Biasanya cukup setengah jam, 2 jam. Mari resik-resik. Begitu lambat saya harus berjalan di jalan yang lapang dan besar karena lampu saya hanya kecil, saya punya cahaya hanya kecil dalam di kegelapan. Padahal beberapa jalan sudah ada juga yang lampu jalan. Itu pun saya harus lambat-lambat. Orang munafik tidak punya cahaya sama sekali. Nah, sehingga di ayat ini dikatakan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Pada hari itu engkau lihatlah orang beriman laki-laki dan orang beriman wanita, cahaya mereka akan berjalan bersama mereka. Baina aydihim wa bi aymanihim, dari depan dan belakang, kanan kiri mereka, cahaya mengiringi mereka. Busyurukumul yawm, gembiralah kamu pada hari ini. Jannatun tajri min tahti al-anhar khalidina fiha, dzalika huwal fawzul 'adzim. Orang-orang yang macam ini mendapatkan berita kabar baik, itu pertanda baik. Ada cahaya, pertanda baik. Nah, masalahnya orang-orang munafik yang tidak punya cahaya, dia heran kenapa dia tidak bercahaya. Maka dia memohon-mohon kepada orang-orang beriman yang sudah meninggalkannya. Namanya orang tidak punya cahaya, tentu jalannya semakin lamban, semakin meresek-resek, sementara dia wajib tetap terus berjalan dalam kegelapan. Apa kata mereka? Ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladheena amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu munafik laki-laki, munafik wanita menjerit-jerit memohon-mohon kepada orang-orang beriman yang mulai meninggalkan mereka. Orang beriman bergegas, cepat sigap langkahnya karena mereka sudah rindu dengan surga. Hah, sementara munafik jauh ketinggalan. Apa kata mereka? Unzuruna, oh sana, tunggu kami. Oh kawan, tunggu kami. Unzuruna. Naktabis min nurikum, kami mau menumpang dengan cahaya kalian. Di riwayat yang lain mereka bicara, atau berikan kami sedikit cahaya kalian. Ini kata orang munafik kepada orang beriman. Apa jawaban orang beriman yang memang sudah kebelet pengen masuk surga? Orang beriman sudah tahu janji Allah benar dan dia pasti akan masuk surga. Yang menghalangi mereka dengan surga adalah titian yang harus mereka jalani. Jadi mereka bergerak seluruhnya menuju ke arah titian. Wahai ibu bapak yang kami muliakan. Terus jawaban orang-orang beriman adalah qila ruji'u wara'akum faltamisu nura. Orang beriman menjawab, sorry, kami kebelet, kami sudah tidak sabar menyongsong surga yang dijanjikan kepada kami. Kalian butuh cahaya, baliklah ke belakang, ambil cahaya di belakang. Maksud baliklah kalian ke belakang ini adalah baliklah ke dunia lagi. Di dunia kalian buat cahaya itu untuk kalian pakai hari ini. Irji'u wara'akum, kembalilah kamu ke belakang. Kau kami sunura, di dunia kamu dapatkan cahaya. Al-Quran ini cahaya apa tidak? Ayat demi ayat ini cahaya apa tidak? Orang yang mengamalkan satu Al-Quran, orang yang mengamalkan satu syariat Allah, bertambah cahayanya. Makin banyak Al-Quran yang diamalkan, makin besar cahayanya. Paham tadi, ada orang yang cahayanya sebesar itu? Karena banyak yang diamalkannya. Abu Bakar, tidak ada bagian Islam yang tidak diamalkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Orang munafik ada enggak? Orang munafik di dunia, mereka seluruhnya dalam kepura-puraan. Kalau dia beramal, pasti amalannya pasti riya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas mereka salatnya malas. Malas. Apalagi subuh dan isya. Ayo Rasulullah, kata muazin, mik itu pas ke kamarnya betul. Dia ambil bantal di pakoknya telinganya. Pajak aku nanasan menikuh bana. Susah diajak. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang sholatnya menunda-nunda waktu, kalau udah dekat waktu berikutnya untuk sholat, waktu yang lain, baru dia kerjakan sholat itu. Maka tilka sholatul munafik, kata Rasulullah. Itulah gaya sholatnya orang munafik. Awas, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung di sini. Kalau ada yang tersinggung, berarti dia munafik. Ustaz, ada yang biasa mengerjakan itu, tapi dia tidak merasa tersinggung, Pak Ustaz. Oh begitu? Iya, berarti lakasih hatinya itu. Sudah kesat hatinya. Tayyib, orang-orang munafik di dunia kerjaannya ngejek. Orang-orang beriman selalu dia katakan orang bodoh-bodoh. Makin panjang jenggotnya, makin bodoh. Makin tebal sorbannya, makin goblok. Itu gaya bahasa orang-orang munafik. Orang-orang beriman yang senantiasa tampil membela Islam, yang senantiasa tampil di depan untuk ketinggian dan kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Islam, orang-orang begini akan digelari orang-orang munafik sebagai orang-orang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha. Mereka selalu berkata, orang-orang beriman yang menurut kalian lebih batu, bodoh mereka-mereka itu, bodoh. Baik, kita ini memang digelari oleh mereka orang bodoh. Dan memang Pak, kedudukan mereka orang-orang munafik dalam surat Al-Munafiqun, selantiasa orang-orang munafik itu punya duit yang banyak, punya kedudukan dan jabatan dalam kekuasaan dan pemerintahan. Memang ya, senantiasa begitu. Sehingga orang-orang yang tidak seperti mereka dianggapnya enggak selevel dengan mereka. Nah, di dunia amalan mereka pasti itu. Kalau mereka sedang kurban, ada mereka berkurban, difoto, langsung disebar ke seantero Indonesia. Divideokan, share. Kalau sedang tawaf tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik streaming. Biar orang lihat. Kadang-kadang pakai ihram pun terbalik. Paham? Pamer amal. Kalau sapinya dikasih lihat, hampir sekadang dinosaurus sapinya. Untuk disembelih. Sapi fulan. Kalau tidak ada namanya tertulis sebagai orang yang korban untuk 7 hari, akan berkorban untuk 7 orang. Satu dia saja. Dia tidak jadi daftarkan korban di masjid itu. Harus tertulis nama saya di situ. Harus diumumkan di radio, harus masuk ke koran. Ini kayak amalnya orang munafik ini, Pak. Orang munafik itu mana pernah mau berjuang bersama para ulama apalagi. Dikirim nomor rekening macam ini. Galak ini macam lihat. Dikirim nomor rekening macam ini. Ketawa dia lihat. Mengejek di hatinya. Ngapain juga. Tapi kalau untuk urusan karaoke, mengundang tokoh-tokoh maksiat, untuk mengadakan acara-acara yang wah-wah dan glamor, ngabisin duit kemana-mana, dia paling boros. Tapi untuk agama, dia paling kedekut, paling bakhil, paling pelit. Orang macam gini tidak akan pernah ada dalam baris perjuangan. Kalaupun ada, dia pasti menyusahkan. Kembalilah kamu ke dunia. Ambil cahaya kalian di dunia. Ketinggalanlah orang-orang munafik ini. Kemudian orang-orang beriman mulai dari ketitian. Titian itu, wahai saudaraku, Rasulullah SAW sedang mendapatkan tentang titian. Ibaratnya ini adalah ujung jurang. Ya, ini ujung jurang. Ini pada mahsyar. Ini pada mahsyar. Ini gerbang. Gerbang yang tadi harus dilewati oleh setiap orang mukmin dan munafik. Ketika mereka melewati gerbang, gelap gulita. Manusia entah apalah kecilnya sini sangat-sangat tidak nampak. Mereka berduyun-duyun menuju kemari. Ya, sampailah mereka di sini. Yang tahu jalan siapa? Yang ada cahaya. Betul tidak? Orang munafik asik-asik resek. Asik. Apalah bahasa Indonesia masih resek. Merah-merah. Merah-merah dan gelap. Gelap gulita. Kok gak ada cahaya? Orang timun muncul sana. Mau dikejar mereka terlalu laju. Tinggal dikejar kasih pok. Atas satu batu ada lubang untuk berguling. Kita makin marah keadaan mereka. Orang beriman. Nah, baik. Ini tahu tidak? Ini hanya tertulis pembatulis ya. Kayak ini hanya kita dua tiga letakkan. Di sini adalah titian silau. Banyak riwayat tentang silat ini. Tapi berapakah menganggaan antara di sini? Menganggaan ini neraka jahanam. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersama dengan sahabat-sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, ketika seluruh mereka termasuk Nabi mendengar bunyi suara dentuman yang membuat bulu roma mereka semuanya berdiri, ketakutan mereka. Kata Rasul, saudara-saudara tahu tidak barusan itu suara apa? Kalian tahu tidak? Sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu itu tadi suara apa ya Rasul. Rasul bersabda, itu tadi adalah suara batu besar yang dilemparkan dari pinggir jurang neraka jahanam, dilemparkan ke dalam, melayang selama 70 ribu tahun. 70 ribu tahun baru sampai di dalam. Di dasar neraka jahanam terdengar oleh Rasulullah, terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gini terdengar mereka paling ban mobil pecah, kata kita paling ada bom. Tapi tidak, ini membuat orang merinding semua. 70.000 tahun lamanya batu besar. Maka dapatkah kita membayangkan betapa dalamnya ini? Betul tidak? Betapa dalamnya. Dan saudaraku, luasnya berapa luasnya? Nabi Musa seandainya seluruh langit dan isi langit beserta bumi ini dimasukkan semua ke dalam lubang api neraka ini, maka akan muat oleh mulut api neraka itu. Ditambahkan lagi lebih daripada itu muat. Maka kaum muslimin, sampai sekarang saya belum mampu dan pasti tidak akan pernah mampu. Coba saja bayangkan, tahun 1991, pesawat antariksa tanpa awak dilepaskan oleh NASA ke ruang angkasa untuk mendeteksi, mendapatkan informasi berapa banyak si galaksi di alam semesta ini. Maka yang terkumpul informasinya sampai 1 miliar galaksi. Lalu pesawat itu kehilangan informasi, tidak lama pula diberikan data-data hilang. Setelah mendapatkan informasi 1 miliar, maaf, 100 miliar galaksi, 100 miliar galaksi, 100 miliar galaksi. Satu galaksinya berapa besar itu? Galaksi kita ini kan namanya galaksi Bima Sakti. Ayo buka ini para pakar dan ahli, tolong ditanya berapakah luasnya galaksi Bima Sakti ini? Garis diameternya apabila ditempuh dengan cahaya, cahaya itu kecepatan yang paling cepat di alam semesta. 1 detik saja cahaya ini bisa menempuh perjalanan 300.000 kilometer. Betul tidak? 300.000 kilometer 1 detik cahaya. Garis diameter satu galaksi Bima Sakti ini saja baru dapat ditempuh oleh perjalanan cahaya menghabiskan waktu 50.000 tahun baru selesai perjalanan cahaya satu galaksi. Sementara yang kita tahu sudah 100 miliar galaksi. Hilang. Inilah dia luasnya alam semesta. Kalau Bapak ada rezeki ibu, pergi umroh, di Madinah itu ada namanya museum, yang sifatnya museum ilmiah. Di mana itu ada video tentang luasnya alam semesta ini. Lihat situ live, kita lihat bagaimana kondisi alam semesta ini, bagaimana besar dan luasnya. Dan semuanya kalau dimasukkan, maka masuk hilang lagi semua besarnya neraka jahanam. Neraka jahanam itu waktu di padang mahsyar bagaikan suatu kuali yang maha raksasa diseret oleh para malaikat, ditarik oleh para malaikat. Ya, malaikat yang menarik ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 rantai. Ada 70.000 rantai. Satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat yang kokoh-kokoh dan besar. Besarnya malaikat, satu malaikat saja kata Rasulullah, bahunya ke bahu yang lain sejauh ufuk timur dan ufuk barat, satu malaikat. Itu 70.000 malaikat menarik satu rantai. Satu rantai. Sementara rantai ada 70.000 lantai, rantai. Ditarik oleh malaikat yang begitu besarnya. Rasulullah bersabda, seandainya air laut yang ada di bumi kalian ini dituangkan semua air itu, ini rambut beliau yang bagian belakang, dituangkan air laut itu semua ke rambut malaikat yang bagian belakang kata Rasulullah, maka tidak ada satu tetes pun air laut yang akan menetes. Besarnya satu malaikat yang akan menarik neraka jahanam itu adalah 70.000 malaikat satu rantai. Ada rantai berapa rantai dari 70.000 rantai. Bayangkan besarnya neraka jahanam. Dan itulah dari situ terbentang yang terbentang titian. Masya Allah, titian ini bawahnya riwayat dari Nabi mengatakan ada yang halusnya kecilnya itu tergantung pada amalan masing-masing orang. Ada yang titiannya besar. Enaklah dia. Jalannya besar, mengecil, mengecil, mengecil, tergantung bagaimana pedulinya dengan Islam di bumi ini. Makin besar dia peduli dengan Islam, makin besar jalannya dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kecil dia peduli dengan Islam, apalagi melawan Islam. Nah, itu sih boleh. Dari sini langsung ini nih. Orang-orang yang peduli dengan Islam, baik itu perintah-perintah Allah, larangan Rasulullah, ini dia peduli. Ketika Islam diejek, dihina, ketika Islam diinjak, dimusuhi, ketika dia kafir membela, dia peduli dengan Islam, dia berkorban dengan duitnya, bahkan nyawanya pun siap dia korbankan, jalannya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka Rasul bersabda, ada orang yang mampu melintas dengan kecepatan kejapan mata. Kejap mata, dia sudah sampai kecepatan. Empat kecepatan apa yang dibawa? Ada yang bawa sama. Mereka adalah kelompok tertinggi dalam Islam. Salafun al-awwalun. Mereka adalah salafuna bil khairat. Orang-orang yang paling depan dalam beramal soleh. Macam tadi ada nomor rekening tahu. Tanpa ada yang tahu dia sudah melakukan duluan. Tanpa ada yang tahu. Selesai. Ini termasuk orangnya. Waktu tahajud dia pasti terbangun. Waktu duha dia ditemukan senang duha. Senin Kamis dia pasti senang puasa. Zikir pagi petang dia tidak mau lupa. Dia termasuk orang yang paling akrab dengan agama di manapun. Dia tiap kali di depan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Dia selalu untuk berlanjut-lanjut dengan dia tidak mau absen. Inilah orang-orang yang paling di depan. Sabiquna bil khairat. Makanya Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, hai Musa, apa yang menjadikan engkau tergesa-gesa? Apa kata Musa? Aku ingin paling di depan ya Allah untuk kebaikan ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, maka mereka paling duluan sampai di sini. Sampai dari sini, mereka sudah sampai di sini. Dan jumlah mereka sudah disebut Rasulullah. Rasul mengatakan jumlah mereka awalnya adalah 70 ribu orang saja. Nah ini kajiannya lain lagi, biar tidak saya sebutkan sekarang ya. Kemudian, orang-orang beriman yang ada di bawah, di bawah pertengahan, disebut dengan muhtasib. Orang-orang pertengahan, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia benci melakukan dosa dan maksiat, dia mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dengan iman, dengan ketundukan. Tapi kadang-kadang dia belum istiqomah mengerjakan yang sunat-sunat. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang duha, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang puasa Senin Kamis, kadang-kadang tidak. Durian masih suka, jengkol masih suka. Ya, yang maklum-maklum masih ada yang disuka. Ini namanya orang mukmin. Dosa tak tahu, dosa-dosa besar tak tahu, dosa-dosa kecil kadang-kadang tak buat ibu. Pergi ke airport, maui siamu yang cair. Lalu astagfirullah. Tapi ketika ditantang untuk dia bersinar, dia pasti tidak mau. Ini mukmin, mukmin, pasti normal ya. Orang macam ini, tapi itu amalan-amalannya apa yang mendukung? Ada yang kecepatan yang kata Rasulullah seperti laju kuda yang paling kencang berlari. Begitu, tapi pasti lama sampai sana. Tergantung jalan juga. Kalau jalannya lapang, lempeng, enak. Nah, kaum muslimin akan melihatkan ada yang malah tipisnya jalan itu seperti mungkin saudara pada dengar ini ya, tipis itu ada yang setipis mata seperti rambut dibelah tujuh. Apa itu? Ini nampaknya rambut dibelah tujuh sedangkan rambut cicisnya nampak. Wah itu bapak menurut ibu bapak ini kawasnya terang menerang ya, banyak lampu kiri kanan. Hah? Wallahi demi Allah, Rasul bersabda neraka jahanam itu api yang paling gelap di sisi Allah di dalam semesta ini adalah api yang berwarna hitam. Api neraka jahanam itu hitam. Jangan bayangkan apinya mewah sehingga yang lain bisa terang. Kayak kita pakai obor di tengah malam bisa menerangi, tidak, apinya hitam. Kata Rasulullah api neraka jahanam itu hitam di bawah dari neraka. Tahu katanya perbandingannya dengan api yang ada di dunia ini. Sahabat ingin tahu. Maka kata Rasulullah, api yang dibawa dari neraka jahanam itu hanya sebesar biji jagung. Dibawa ke bumi, kemudian direndamkan di laut kalian ini. Menggelegak laut kalian. Menggelegak padahal besar api itu berapa jemaah? Sebesar biji jagung dimasukkan ke dalam laut, menggelegak laut bumi kalian ini. Laut bumi ini menggelegak sampai kering. Allah tambahkan lagi laut airnya sebanyak semula. Direndamkan kali kedua, menggelegak lagi dan kering. Barulah api itu bisa dipakai hari ini. Demi Allah kata Rasul, api yang ada di bumi ini sungguh sangat takut kalau dia harus dikembalikan ke tempatnya semula. Bahkan di hadis yang lain lebih bersabda, ini bumi, ini bumi. Seandainya satu lubang lembu saja api neraka jahanam itu Allah hendakkan sebesar lubang lembu saja. Orang yang ada di bumi bagian sini Api itu dibukakan sebesar lautan di sini. Orang yang ada di sebelah bumi yang sana, ini kebetulan tadi kan, yang sebelah sini, orang yang berdiri di sini, dibukakan api neraka sebesar lautan di saja masuk, maka orang yang berjalan di bumi yang sebelah sananya akan menggelegak benaknya. Maka panasnya api neraka jahanam, asapnya yang begitu gelap gulita, asap yang terjadi waktu gunung meletus di Jogja. Teringat kaum muslimin yang Mbah Marijan ikut dalam pesta kematian itu. Kaum muslimin terkemudian panasnya 600 derajat celcius. Coba bayangkan panasnya api yang akan, ini bukan api ya, baru asapnya doang, asap yang mana. Kita berjalan di sini pernah mencoba masak air sampai menggelegar airnya? Bu, pernah? Pernah mencoba masak nasi, masak beras sampai jadi menuju nasi. Ketika dia menggelegak, coba jalan-jalankan tangan kita di depan, di atas. Buka tutupnya, kalau ndak ada punya karajo. Jalan-jalan pasti patok. Betul tidak? Panas. Panas. Bisa-bisa melepuh dan memerah. Dia coba jalan-jalan, itu baru sebentar kena asapnya. Itu baru asap air mendidih, baru asap air nasi yang sedang mendidih. Bagaimana dengan asapnya neraka? Dan kita jalan di sini, ini yang membuat sahabat menggigil mencari ketakutan di depan Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata, sehingga tidak ada seorang pun di antara kalian, mereka pasti akan memasuki neraka itu. Lalu Rasulullah bacakan ayatnya, wa in minkum illa waridha, tidak seorang pun di antara kalian pasti akan mendahami neraka itu. Ketakutan para sahabat. Lalu Nabi paham dari wajah-wajah sahabat yang begitu takut. Apa kata Nabi? Maksudnya, kalian pasti akan mendatangi dia ini. Berarti kan kalian mendatangi neraka namanya itu. Pikir kepada Rasulullah. Berarti saya, bapak ibu semua, di sinilah orang nanti yang berdua dengan orang lain. Apalagi kalau hanya sekedar pulang. Kalau jalan itu hanya sebesar satu tapak kaki. Jauhnya gak kelihatan. Betul-betul mahal jauh. Berjalan begini. Sementara kata Rasulullah SAW, dari bawah ujung-ujung api neraka jahanam itu seperti menyambar ke atas. Banyak orang bersambar ke bawah, di bawah ke dalam. Lidah-lidah api neraka jahanam menyambar ke atas seperti cemeti-cemeti yang mencari mangsanya. Ditambah lagi ada kail-kail yang sangat tajam dan kuat melayang di sini. Hadisnya sahih semua. Jangan katakan saya sedang menghayal dan mendongeng. Kita sedang berjalan, ada dari situ. Lah kalau kita tidak awas, disambar oleh kail di sini, lalu ditampakkan kita ke neraka. Disambar dari sini, ya Allah, kita sedang berjalan, banyak yang robek-robek. Nabi bersabda, ada yang sedang lewat di sini, aku duduk di sini kata Rasul, dan aku berdoa, hai umatku, sikit lagi, Allahumma salim, Allahumma salim, ya Allah selamatkan, hai umatku, sikit lagi, udah dekat jalannya dengan Rasulullah, udah dekat jalannya di sini, terkelincir dia, karena begitu penatnya, begitu hancurnya, dan memang dia belum nasibnya untuk sampai ke sini, terjatuh masuk. Hangus-hangus setiap kita, hangus-hangus. Yang paling baik nasibnya adalah yang paling cepat sampai ke sana. Itu tergantung bagaimana nasib amalan kita di dunia ini. Wahai hamba-hamba Allah, berapa lama kita di atas titian? Tidak tahu. Tergantung pada amalan masing-masing kita. Tiba Allah yang kami muliakan. Kemudian orang munafik bagaimana kira-kira? Sempat tidak mereka meniti sirat? Orang munafik sempat tidak? Jalannya pun di titian itu kenapa? Yang mana jalan dia? Pas sampai di pinggir bibir jurang neraka jahanam, dia langsung menggelinding dan jatuh ke dalam. Lebih dulu pula dia sampai di dasar jurang neraka jahanam dibandingkan orang kafir yang telah dibuat digiring. Ya Allah, lebih dulu orang munafik sampai di dasar neraka jahanam. Kenapa orang kafir? Karena neraka itu masih ada yang seperti ini, jadi mereka menggelinding untuk berapa lamanya menuju ke dasar neraka. Ibarat air di gelas, mana yang paling cepat sampai? Bapak Ibu, ini dasar neraka jahanam. ada pasir, saya masuk, ada pasir, saya masukkan lewat sini. Ini kering ya, saya masukkan. Kan harus proses menggelinding dulu di sini kan? Ya, sampai kemari. Ada yang langsung saya masukkan dari sini. Saat duluan sampai yang mana nih kira-kira? Yang langsung ya, orang munafik dia dari sini langsung sap sampai langsung. Makanya Allah berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam keseluruhannya. Allah sebutkan di ayat itu orang munafik duluan. Ibarat tadi air atau benda yang dimasukkan ke dalam, yang paling pertama masuk ke dalam gelas ini akan mengisi yang paling bawah apa bukan? Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya paling dasar, paling bawah di dalam neraka jahannam. Di ayat yang lain, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, orang munafik. Hari ini saya umumkan, dan Allah yang Maha tahu kecuali kalau dia taubat, siapapun yang ada di kubu penghina Islam, siapapun yang ada di kubu peleceh Islam, siapapun yang ada di kubu yang memerangi ulama pada hari ini, bila ia tidak taubat nasuha, mati dia, dia bersama terhitung sebagai orang munafik kalau dia orang Islam. Lepaskan Habib Rizik Syihab yang ada di Mekah dan jangan fitnah. Lepaskan Gus Nur, lepaskan ulama-ulama kita yang mengalami kriminalisasi. Saya tahu di kepolisian masih banyak orang-orang beriman yang soleh-soleh dan taat-taat yang masih punya nurani dan hati yang bagus, dan sudah tahu bahwa ada intelijen hitam yang bergerak mengkriminalisasi para ulama-ulama kita ini. Maka orang-orang yang beriman tidak akan tega, tidak akan membiarkan, dan pasti akan berjuang mengeluarkan semua kemampuannya. Begitu juga anggota dewan, baik di DPR atau DPRD dan sebagainya, bergerak membantu Islam, membantu dakwah, melancarkan semua urusan, memadamkan semua pintu-pintu maksiat dan sebagainya. Maka orang-orang macam ini jelas orang beriman, tapi dia yang malah melancarkan, dia yang malah menandatangani padahal dia muslim, dan dia yang malah mempersulit dakwah padahal dia muslim, lalu dia mati, maka dia akan menjadi termasuk di antara dalam jami'ul munafiqin. Ini termasuk orang munafik. Maaf, ini zaman memang sudah terbelah betul, Pak. Begitu mudah dan begitu kasat mata kita melihat siapa yang di atas jalan yang baik dan benar insyaallah, dan siapa yang di atas jalan ke batilan. Penuh dengan tipu daya, penuh dengan trik rekayasa, penuh dengan kecurangan dan kepalsuan, penuh dengan kebusukan-kebusukan dan konspirasi hitam dan sebagainya. Kita tahu dari pihak mana itu, kubu yang mana itu, dan ini kubu yang mana. Sekarang sudah jelas, menjelang Dajjal keluar jelas. Kita kembali kepada pembahasan kita, Sirah. Ibu bapak yang kami muliakan, orang munafik enggak sampai di mana-mana, sedikit baru langsung jatuh ke dalam. Masuk orang beriman yang sedih, mereka harus berjalan dengan perjalanan yang jauh. Wahai bapak, ringankanlah beban bapak. Demi Allah, membuat bapak berat berjalan di Sirah nanti adalah harta bapak sekarang. Bapak habiskan umur untuk mencari duit, mencari duit, mencari duit, betul tidak? Betul, Bu? Dapat duit beli tanah, dapat duit beli rumah, dapat duit beli mobil, dapat duit tambah rekening, dapat duit tambah aset, dapat duit buka lagi lahan, buka lahan. Padahal semuanya itu memberatkan langkah bapak nanti. Makanya kata Rasul kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, jika ia tidak pandai-pandai di dunia ini, dia bisa-bisa masuk surga sambil merangkak karena beratnya beban yang dia pertanggungjawabkan dan yang dia bawa di atas sirat, berat langkahnya karena dunia begitu banyak berat menggelantung kepadanya. Siapa yang punya banyak urusan? Tanah terlalu luas tapi tidak diwakafkan untuk agama Allah. Rumah begitu besar tapi tidak dijadikan untuk agama Allah. Mobil banyak tapi tidak ada yang dilepaskan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Duit di rekening banyak tapi pelit untuk membela dan membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mati dia, yang dia bawa hanya kain kafan yang ditempelkan membalut tubuh dan dimasukkan ke dalam tanah yang isinya cuma 1.2 kali. Masuk. Semua yang lain dibagi-bagi oleh anak-anaknya. Istrinya pun mendapatkan bagian. Lalu istri itu dikawini oleh orang lain. Sakit apa? Apalagi yang mengawini istri kita, musuh bisnis kita dulu. Waduh, makin hancur. Kita di sana disiksa, dibelasah, digonyoh-gonyoh oleh malaikat mungkar dan nakir. kita meratap kepada Allah. Ya Allah, izinkan sebentar, 1 jam saja kembalikan aku ke dunia. Aku akan sedekahkan semua pencarianku dulu. Apalagi anak-anaknya bukan anak-anak santren, enggak kenal dengan agama, jauh dari sholat, mereka menikmati harta kita, kita yang dihisab, kita yang disidang, kita yang dinerakakan, berat tanggung jawabnya yang menikmati dia. Maka kata Nabi kepada para sahabatnya, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang hartanya di dunia dia bawa ke akhirat. Ini orang yang cerdas. Di hadis yang lain, di Sahih Bukhari Muslim, Nabi bertanya kepada para sahabat, saudara-saudara, kalian lebih suka duit sendiri atau duit orang lain? Kalian lebih suka harta milik sendiri atau harta milik orang lain? Para sahabat menjawab, tentulah harta milik kami lebih kami sukai daripada harta milik orang lain, ya Rasulullah. Maka kata Rasul, yang harta milik kalian adalah yang kalian simpan-simpankan kepada Allah melalui tabungan infak, wakaf, sedekah. Itulah yang harta kalian. Yang harta milik orang lain, kalian yang mencarinya, kalian yang menumpuk-numpuknya, lalu kalian mati jadi warisan buat ahli waris kalian, itu milik orang lain namanya. Kalian dihisab, kalian yang bertanggung jawabkan di hadapan Allah, yang menikmati orang lain. Syukur-syukur orang lain itu akan menjadikannya untuk kepentingan-kepentingan yang Allah ridhoi, sehingga mengalir juga pahalanya buat kita. Lah kalau dia pakai hanya sekedar untuk memperluas dunianya, melampiaskan nafsu syahwatnya, kita yang menyesal. Baik, ini yang memberatkan kita nanti. Yang memberatkan kita adalah harta kita. Itulah Bunda Khadijah. Dia meninggal dunia, seluruh hartanya dia bawa semua. Anak-anak kami sudah besar-besarkan. Kalau sudah besar-besar anak-anak itu, jadikanlah yang kita cari di dunia, kita bawa semuanya. Anak-anak biar peruntungannya sendiri pula. Saya ajarkan anak-anak saya. Saya tidak pernah memikirkan kepada anak-anak saya, mereka nanti harus punya warisan dari saya. Tidak. Warisan saya untuk anak-anak saya adalah iman yang dicekokin dari sekarang. Islam, iman, Islam, amal soleh, dan doktrin-doktrin tentang akidah, at-tauhid, iman. Ini yang dimasukkan pada mereka. Mati kita, insya Allah ta'ala anak-anak kita mampu hidup persendirian tanpa gamang dalam menghadapi masa depan. Rendah. Jalan, selesai. Syab, sampai di situ. Selesai ke urusan? Belum. Belum selesai. Dia masuk neraka, walaupun dia orang beriman, amalnya banyak dulu di dunia. Kenapa dia bisa masuk? Karena banyak urusan-urusan yang dia belum tobat ketika di dunia. Riba. Dia belum tobat dari ribanya. Belum tobat. Mati. Dia menyeluruh titian. Kesolehan-kesolehannya telah banyak menolong. Ketika kesolehan-kesolehan itu telah banyak menolong, tidak ada lagi. Masih ada sisa perjalanan, tidak ada lagi amal soleh yang bisa mendampinginya. Yang lain tadi sudah habis menolongnya, maka dia pun tergelincir jatuh gara-gara ribanya. Ada yang sudah berzina dan tidak taubat dari zinanya, maka zina itu yang akan memasukkannya ke dalam neraka. Ada yang berjudi dan tidak taubat dari judinya. Ada yang meninggalkan sholat dan tidak taubat dari meninggalkan sholatnya. Ada yang membuka-buka aurat dan tidak taubat dari membuka auratnya, mati, maka dia masuk ke neraka gara-gara itu. Dia disiksa dulu, baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Setelah merasakan beratnya neraka, barulah kemudian dia diantarkan menuju surga. Sudah sampai di seberang sana, udahkah selesai urusan? Oh, ternyata belum. Rasul mana yang datang mengucapkan selamat-selamat. Kemudian Rasulullah membagi-bagikan air minum dari telaganya, disebut dengan telaga Al, dibagi-bagikan oleh Rasulullah. Ketika dia minum itu, disiramkannya seperti kita habis tawaf, ya, kita minum dan kita siram. Saat disiramkan air dari telaga Rasul, maka langsung kulit yang tadi hangus-hangus dan terbakar karena titian, badan-badan yang luka-luka menjadi pulih seketika, menjadi cerah dan ceria, muda kembali, ganteng dan gadis-gadis cantik, ya, menjadi normal kembali. Air yang tadi diminum menghilangkan dahaganya selama-lamanya. Tapi urusannya ternyata belum selesai. Ketika dia sedang menuju perjalanan ke gerbang surga, ada berapa gerbang surga? Ada berapa gerbang surga? Hah? Surga itu punya gerbang, 8 gerbang surga. Satu gerbang surga itu, kata Rasulullah, dari satu tiang gerbang menuju tiang gerbang yang lain, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Satu gerbang surga itu. Ketika kita menuju ke gerbang surga, kita tertahan. Kenapa? Nama siapa? Hah? Abdul Razak dari daerah mana? Panam. Abdul Razak dari Panam, stop. Assalamualaikum. Bangku diambil. Sini. Yang lain, maju. Dipanggil lagi. Nama siapa? John. Kok tolak belakang? John panjangnya? John Rianto. John Rianto, stop. Merinding langsung John Rianto. Apa masalahmu kok? Apa masalahnya lagi ini? Sini. Ada orang-orang yang antrian panjang menuntut keadilan, ternyata kamu punya urusan di dunia dengannya yang belum selesai. Ini Pak, maka Nabi begitu cemas di hari tuanya saat sedang sakit, dia panggil, sini Ali. Ali ambil tangan Rasulullah dan diletakkan di belakangnya. Ibnu Abbas juga sini. Panggil, lalu Nabi Muhammad dibawa ke masjid, bawa saya ke masjid. Kata para sahabat, saking lemahnya Rasulullah, dua ujung kaki Rasulullah itu membuat dua garis di tanah, Pak. Tandanya Rasul tidak lagi mampu berjalan. Ya, sebegitu sakitnya Rasulullah masih minta, tolong bawa saya ke masjid. Sampai di masjid, apa kata Nabi? Saudara-saudara, lama kita hidup bersama. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah tersinggung oleh saya. Bila saya tidak bisa dimaafkan, balaslah hari ini. Mungkin di antara saudara ada yang diutangnya, ada yang saya punya hutang kepadanya dan saya lupa, tolong sebut biar saya bayar sekarang. Mungkin di antara saudara ada yang pernah saya sakiti, saya tak sadar, saya terlupa, maka tolong balas sekarang. Seluruh sahabat diam. Bahkan ada yang menangis-nangis, mereka sudah sadar ini. Kayaknya sudah macam wasiat perpisahan. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah dengan suara yang lemah. Akhirnya seorang lelaki yang berkulit sangat hitam berdiri. Saya ya Rasul, saya. Hah, kata Rasul, ada apa? Dulu saya kan pernah membimbing tali kekang ontamu ya Rasulullah. Dan punggung saya terkena cemetimu ya Rasulullah. Hari ini saya minta balas. Marah Umar bin Khattab, pembunuhan. Beraninya engkau ingin menyakiti Rasulullah? Kata Rasul, Umar, kamu diam. Apa kata Ali? Saya saja yang kamu pukul. Pukul suka hati kamu. Kata Rasulullah, Ali, duduk. Sampai Rasulullah menyerahkan, Rasulullah perintahkan, serahkan cemeti kepada dia. Lalu Hasan Husain datang menangis-nangis, paman, paman, pukullah kami, kami ini ada di dalam tubuh kami ada darahnya Rasulullah. Gantilah kami, pukul kami suka hati paman, jangan datuk kami, jangan datuk kami. Kata Hasan Husain. Apa kata Rasulullah? Cucuku tercinta, duduk saja, duduk, biarkan atuk yang selesaikan. Kemudian kata Rasulullah, sekarang laksanakan. Ya Rasul, saya waktu itu sedang buka punggung, nggak pakai baju, maka Nabi pun membuka jubahnya. Nampaklah kulit yang putih dan bersih, kulit yang agung dan mulia. Rasul pun membalikkan punggungnya, mempersilakan pukul. Begitu betul Rasulullah ingin selesaikan urusannya dengan manusia yang belum selesai. Kenapa? Karena kata Rasulullah pada hari kiamat tidak bisa dengan please forgive me brother. Sudah enggak bisa. Minta maaf enggak laku. Duit enggak ada dan orang juga enggak butuh duit pada hari kiamat. Saat itu penyelesaiannya adalah dengan amal. Maka orang-orang yang sampai ke sana dipanggil. Ternyata di dunia ada urusannya dengan sesama manusia yang belum selesai. Siapa yang gaji pegawainya dipotong, disunat, suka hati dengan cara zalim? Siapa saja yang dulu pernah difitnah, dipergunjing? Hah? Ini orang-orang akan minta keadilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari orang yang dulu memfitnahnya. Siapa saja yang dulu pernah memukul dan dia tak kuasa membalas di dunia, di akhirat Allah akan temukan orang yang dulu kita pukul dan dia tidak mampu ngapa-ngapain membalas, disuruh oleh Allah tuntut hari ini. Maka pada hari itu kata Rasulullah SAW, orang-orang yang hampir masuk surga ini ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada amalan-amalannya datang. Lalu karena disuruh minggir dulu, yang lain lancar urusannya silakan masuk, ini suruh minggir dulu. Sudah selamat dari kikian ini, suruh pinggir. Kemudian mereka-mereka ini dipertemukan dengan orang-orang yang minta keadilan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, dilihat apa kesalahannya pada orang ini. Oh, ternyata dulu di dunia orang ini telah difitnahnya. Oh, dulu ternyata dan enggak sempat minta ampun, minta maaf, tobat pada Allah, enggak minta maaf pada orang itu. Orang ini dulu punya utang, pura-pura melupain sampai mati. Nah, di akhirat orang yang dulu memberikan utang menolong keadilan dipanggil. Diberi, diambillah amal sholatnya, kasih sama orang ini, selesai. Datang lagi yang lain, diambil amal puasanya, kasih sama orang itu. Datang lagi yang lain, diambil pahala zakatnya, dikasih. Datang lagi orang yang lain, diambil amal sedekahnya, habis. Datang lagi yang lain, diambil amal salat tahajudnya, habis. Datang lagi yang lain, diambil amal umrohnya, habis. Diambil lagi, diambil amal malam Lailatul Qadarnya, habis. Fa in fanyat hasanatuhu, ketika semua kebaikannya habis, sementara yang datang masih ada menuntut keadilan, akhadha min khatayahum, Allah ambilkan dosa-dosa orang itu dipindahkan ke dia. Lalu setelah itu kata Rasulullah, kamu tidak memenuhi syarat menjadi ahli surga. Maka kata Rasulullah, fa'utrihu finnar, orang ini akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka, padahal tadi sudah lulus dari titian. Inilah umatku yang bangkrut, kata Rasulullah. Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah umatku yang bangkrut pada hari kiamat? Para sahabat menjawab, Allah, yang bangkrut itu adalah al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Bukan, kata Rasul, yang bangkrut itu adalah orang-orang yang masih punya urusan dengan manusia di dunia, enggak dia selesaikan di dunia. Awas Pak, jangan mentang-mentang kita imam rumah tangga, istri kita main labrak saja, main pukul, main injak, ya, dikurangi haknya, dan kita memfitnahnya, dan bla bla bla bla, lalu kita menceraikannya, akhirnya dia menjadi janda yang hina, kemudian kita enak-enak saja, kita enggak akan dihisap, dihisap saja pada hari kiamat, dihisap. Anak-anak kita, pembantu kita, pegawai kita, memangnya mereka itu tidak akan dihadapkan di hadapan Allah, dihadapkan, jangankan kita lagi. Kata Rasulullah, hewan dulu di dunia, kambing yang bertanduk tajam, menanduk kambing yang tidak bertanduk dan luka-luka, di akhirat Allah bangkitkan dari tanah dua kambing ini kembali. Di depan manusia yang banyak pada mahsyar, Allah suruh kambing yang tidak dulu bertanduk di dunia, Allah kasih tanduk nanti pada hari kiamat. Lalu dia tanduk kambing itu, dibalas serupa. Kemudian setelah selesai, Allah kembalikan menjadi tanah kedua kambing itu. Itu saja diselesaikan, apalagi kita sesama manusia. Ya Rabb. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sama-sama kita baca, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.